السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kehadiran kita. Allah yang telah menghadirkan kita di dalam haul Al-Imam Al-Arif Billah Al-Habib Ja'far bin Syekhan As-Saqaf. Mudah-mudahan Allah taala mengangkat derajat beliau dan Allah memberikan berkah kepada kita dengan berkat beliau. Dan beliau sebagaimana dikatakan oleh Imam Abdullah bin Anwar Al-Haddad adalah bagian daripada silsilah Zahabiyah, rantaian emas kaum yang mulia, yang agung, yang luhur, pewaris Nabi Muhammad yang hakiki. Fahumul qaumul ladzina hudu wa bi fadlillah qad sa'idu wa li ghairillah ma qasadu wa ma'al Qur'an fikrani. Mereka adalah para kaum yang telah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dan telah mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, tidak punya tujuan melainkan tujuan mereka hanya Allah, hanya kepada Allah jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Dan mereka enggak pernah terpisah dari Al-Qur'an, selalu seiring dengan Al-Qur'an. Dan hal ini nampak pada diri Al-Habib Ja'far bin Syekhan As-Saqaf, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita bahwasanya taraktu fikum ma in tamassaktum bihi lan tadillu abada kitab Allah wa hisrati ahl baiti fa innahuma la yatafaraga hatta yarida alayya al-haud. Aku tinggalkan untuk kalian dua hal, kalau kalian berpegang teguh dengan dua hal tersebut kalian tidak akan tersesat selama-lamanya, kitabullah dan keturunan keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keduanya ini tidak akan terpisah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hingga datang ke telagaku esok di hari kiamat. Karena itu, apa yang terjadi daripada apa yang menimpa kita ketika kita hubungan kita dengan Quran lemah, hubungan kita dengan pewaris Rasulullah haula ahlul bait tsahir lemah, ketika hubungan kita lemah dengan Al-Qur'an, nah ini yang terjadi. Banyak musibah, banyak bala dalam keluarga kita, dalam lingkungan kita, dalam negeri kita, segala-galanya. Begitu juga ditambah lagi hubungan kita dengan para salaf kita lemah, datang lagi musibah yang berlipat ganda. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, qala Rasul, ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Rasul berkata, ya Rab, kaumku memboikot Al-Qur'an. Nauzubillah min dzalik. Karena itu saudara-saudara sekalian, kapan terakhir ya kita membaca Al-Qur'an ya hingga hatam? Ini Al-Habib Ja'far bin Syekhan, hatta guru beliau, syekhu, guru beliau Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Mahdar menjadi saksi tentang Al-Habib Ja'far bin Syekhan hubungan yang demikian erat dengan Quran. Kalau datang kepada Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Mahdar, Al-Habib Muhammad bin Ahmad menganggil beliau ahlan marhaban bil Quran wa ahli Al-Quran. Selamat datang Al-Quran wa ahli Al-Quran. Itu dikatakan wa qadru kulli imrin ma kana yusinuhu, kerjaannya selalu sehari-hari dengan Quran. Dipanggilnya ketika datang, ini Quran, Quran datang, Quran pergi, Quran berjalan, Quran duduk, Quran hadir. Tapi kalau Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Mahdar melihat kita, kira-kira bakal bilang apa? Marhaban bin namimah wa ahli namimah, marhaban bil ghibah wa ahli ghibah, marhaban bil kidib wa ahli kidib, marhaban bil ma'siyah wa ahli ma'siyah, marhaban bit tabarruj wa ahli tabarruj. Waliyadu bila min zahlik gadru kulli mri'in makana yuhsinuhu. Diadakan haul yang semacam ini adalah untuk kita bercermin, untuk kita berkaca. Dan sungguh mereka sebagaimana tadi dikatakan, mereka girang lebih gembira kalau seandainya keturunan mereka itu belajar adab, belajar akhlak, mengikuti ajaran leluhur mereka, lebih gembira daripada keturunan mereka membawakan emas, membawakan perak, membawakan dunia dan harta yang sebanyak-banyaknya. Wahakadha. Wakana Sayyidina Al-Husain ibn Syekh Abi Bakar bin Salim melihat anaknya pakai gelang emas atau gelang perak. Dia bertanya Al-Imam Husain kepada putrinya, apakah semua wanita yang ada di kota Ainat memakai gelang perhiasan yang sama seperti yang kau pakai? Lang, apa ini cuma satu gelang saja, kecil. Dan semua wanita di sini memakai hal tersebut? Bilang tidak. Kalau betul engkau anaknya saya, lepaskan itu semua, infakkan di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Wahakadha. Namun beliau adalah orang-orang yang mengutamakan adab. daripada keluarga Ali Al-Habsyi, Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, Al-Habib Ja'far bin Ahmad Al-Habsyi, Al-Habib Ahmad bin Hashim Al-Habsyi, Al-Habib Ahmad bin Muhammad Al-Habsyi radhiyallahu anhu ajma'in, wa sayyidina Syekh Habib Bakar bin Salim, Al-Habib Umar bin Abdul Rahman Al-Attas, Habib Saleh bin Abdullah Al-Attas, Abu Bakar bin Abdullah bin Talib, Ahmad bin Abdullah bin Talib Al-Attas, Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas, Habib Ahmad bin Muhammad bin Hamzah Al-Attas. Kam, Masya Allah. Berapa banyak kalau mau disebut? Daripada manaqib mereka, setahun enggak bakalan habis. Ausakum tuhjizil wasif idza gad wasaf. Tapi seperti Imam Al-Haddad, beliau mengatakan bahwasanya lisirri gaumun lihamlihi salahu. Kam min khabirin nasibuhum khabar. Itu sir, kewalian dari Allah Ta'ala. Kewalian, mereka punya jodohnya sendiri. Ada orang-orang yang berjodoh dengan kewalian, ya, magam yang mulia tersebut, ada kaum yang mana mereka memang mulia, pantas meraih kemuliaan kewalian tersebut dari Allah Ta'ala. Tapi berapa banyak orang ahli, pakar, riset,